Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada season yang kedua ini mengenai kitab Usulis Sunnah karya Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Selanjutnya beliau berkata, wal imanu birru'yati يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. Dan beriman kepada melihat di hari kiamat kelak. Maksudnya melihat Allah pada hari kiamat kelak. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Datang hadis-hadis yang sahih mengenai melihat Allah azza wa jal pada hari kiamat kelak. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya. فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَحِيح. Karena sungguhnya dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya. Karena sungguhnya yang demikian itu diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Warawahu al-Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbas, juga diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Warawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibni Abbasin, juga diriwayatkan dari Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Wal hadithu indana ala zahirih, dan hadith itu menurut kami sesuai dengan zahirnya, teksnya. Kama ja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, sedangkan berbicara tentangnya dengan tanpa asar, dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah adalah bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama jaa'a 'ala zahirih. Akan tetapi kita beriman dengannya sebagaimana datangnya sesuai zahirnya, teksnya. Wala nunadziru fihi ahadan. Dan kita tidak mendebat tentang masalah itu seorang pun. Pada poin ini, Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengajak kita untuk berbicara mengenai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah, yaitu mengenai melihat Allah. Masalah melihat Allah ini bisa kita bagi kepada beberapa bahagian. Pertama, melihat Allah di hari kiamat. Melihat Allah di hari kiamat pun ada dua bahagian. Melihat Allah di arasat yaumil qiyamah, melihat Allah di padang-padang hari kiamat, dan melihat Allah fil jannah, melihat Allah ketika di dalam surga. Bahagian yang kedua adalah melihat Allah fid dunya, ketika di dunia. Bahagian yang ketiga adalah melihat Allah di dalam mimpi. Bahagian yang keempat, benarkah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya ketika di dunia? Inilah bahagian-bahagian pembahasan mengenai melihat Allah. Dan masing-masingnya membutuhkan perincian. Sehingga kita ala bayyinah, ala basirah, ala hujjah, ala dalil. Di atas argumen yang kuat, baik itu dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak menyimpang kepada pemahaman-pemahaman batil yang menyesatkan. Pemahaman ahlil bid'ah wal ahwa. Kita mulai pada bahagian yang pertama, yaitu mengenai melihat Allah di hari kiamat kelak. Kata beliau, wal imanu birru'yati yawmal qiyamah kama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis sihah. Beriman tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Mengenai melihat Allah di hari kiamat kelak, banyak dalilnya. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka memperoleh al-husna. Al-husna hiya al-jannah. Ya. Mereka akan memperoleh surga. Wa ziyadah. Dan ada tambahannya. Tambahannya ini ditafsirkan oleh ahli tafsir. Yang dimaksud adalah melihat Allah ketika di hari kiamat kelak di dalam surga bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dalam ayat lain, di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan ke-23, Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat kelak, ada wajah-wajah yang ceria berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, yang melihat kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah. Ini jelas sekali bahwa pada hari kiamat kelak kita akan melihat Allah. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dalam sahih keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatih." Sungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak akan saling berdesakan di dalam melihatnya. Bagaimana orang yang melihat bulan purnama? Apakah mereka berdesakan untuk melihatnya? Tidak. Orang-orang yang melihat bulan purnama, mereka melihatnya dengan leluasa. Jelas. Ya. Maka demikianlah kita akan melihat Allah. Dalam sebagian riwayat dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi bahwa kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana melihat bulan Lailatul Badar sahwan biduni sahab. Ya. Kama tarawunal qamara laylatal badr sahwan biduni sahab. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama dalam keadaan cerah tanpa ada awan mendung yang menghalanginya. Jelas sekali. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id, Nabi menyatakan, "Kama tarawna syamsa fi dhahirah sahwan biduni sahab." Sebagaimana kalian melihat matahari di tengah-tengah siang dalam keadaan cerah tanpa ada awan mendung yang menghalanginya. Ya. Nah, kalau kita melihat matahari di tengah siang bolong, jelas sekali tampak. Ya. Dalam keadaan cerah tidak ada awan mendung, maka matahari itu akan kelihatan jelas. Kita melihatnya dengan leluasa tanpa harus berdesakan. Nah, seperti itulah kita akan melihat kepada Allah. Seperti itulah orang-orang yang beriman akan melihat kepada Allah dengan jelas, dengan terang. Seperti mereka melihat bulan purnama di malam purnama yang cerah. Atau seperti melihat matahari di tengah siang bolong yang cerah. Ya. Yeah. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah kita jelaskan tadi bahwa melihat Allah di hari kiamat kelak terbagi dua. Ada pada dua tempat. Yang pertama adalah fi arasat yaumil qiyamah. Fi arasat yaumil qiyamah, pada padang hari kiamat kelak. Di sini orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian diikutkan pula dengan orang-orang yang beriman akan melihat Allah orang-orang munafik dari umat ini. Ya. Dan juga sisa-sisa dari ahli kitab. Orang-orang belakangan yang tersisa dari ahli kitab. Ghubbarat ahli kitab. Sebagaimana yang datang dalam hadis Abi Sa'id di dalam As-Sahih. Ini yang akan melihat kepada Allah Azza wa Jal di hari kiamat kelak. Yaitu ketika di Arasat, di padang hari kiamat. Mereka akan melihatnya. Dan khusus bagi orang-orang yang beriman, mereka akan melihat kepada Allah di dalam surga dengan penglihatan yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Ya. Dengan penglihatan yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Ini tempat yang kedua. Bahkan melihat kepada Allah Azza wa Jalla di dalam surga itu adalah kenikmatan surga yang paling dicintai oleh ahlul jannah, mengalahkan semua kenikmatan yang lainnya. Datang dalam riwayat Muslim, saya akan sebutkan riwayatnya secara lengkap. Dari hadis Suhaib bin Sinan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yatajallallahu subhanahu wa ta'ala li ahli al-jannah." Maka Allah pun menampakkan dirinya bagi para penduduk surga. Thumma yaqul. Kemudian Allah berfirman, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian masih menginginkan sesuatu yang aku tambahi untuk kalian? Yakni setelah para penduduk surga itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Maka para penduduk surga mengatakan, menjawab Allah, Alam tubit wujuhana, alam tudkhilna al-jannah, watunjina minan nar. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari api neraka? Artinya masih adakah yang lain? Ya, artinya bahwa mereka merasa bahwa semua kenikmatan yang Allah janjikan untuk mereka itu telah mereka dapatkan. Ya. Allah putihkan wajah mereka. Ya. Kemudian masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Apakah masih ada yang tersisa selain daripada itu? Karena Allah masih menawarkan, apakah ada yang lain yang aku tambahi untuk kalian? Nah, setelah mereka merasa cukup, sudah dimasukkan ke dalam surga, sudah diselamatkan dari api neraka, maka Allah Jalla wa'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakshifullahu subhanahu wa ta'ala an wajhih." Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap wajahnya, membuka hijabnya. "Fayatajalla lahum." Maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka. "Fayarawnahu." Lantas mereka pun melihat kepada Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila Allah azza wa jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai, yakni di dalam surga, melebihi dari melihat kepada wajah Allah azza wa jalla. Ini kenikmatan yang paling mereka sukai, yang paling mereka nikmati, melihat kepada wajah Allah. Jadi makanan-makanan surga yang enak-enak, minuman-minuman surga yang enak-enak, tempat tinggal di dalam surga yang indah-indah, ya, pasangan-pasangan hidup di dalam surga yang cantik-cantik, atau kalau prianya yang tampan-tampan, dan berbagai kenikmatan surga yang lainnya, itu semua kalah dengan satu kenikmatan yang paling mereka sukai, yaitu melihat kepada wajah Allah. ya, melihat kepada wajah Allah, mereka lupa semua nikmat yang lainnya, kalah semua nikmat yang lainnya. Nah, dan kenikmatan masing-masing orang-orang yang beriman ini melihat kepada wajah Allah tergantung sejauh mana dia dekat dengan Allah ketika di dunia ini. Semakin seorang merindu kepada Allah ketika di dunia, sangat mencintai Allah, ya, sangat dekat kepada Allah, sangat menginginkan bertemu dengan Allah, sehingga ketika meninggal dia memendam rasa rindu yang mendalam kepada Allah. Orang yang seperti ini, ketika dia dimasukkan ke dalam surga, lantas Allah membuka wajahnya, membuka hijabnya, maka dia akan sangat merasakan nikmat yang luar biasa melihat kepada wajah Allah, yang barangkali mengalahkan kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang beriman lainnya ketika melihat kepada wajah Allah, namun tidak memiliki kedekatan sepertinya kepada Allah ketika di dunia. Nah, kalau kita ingin merasakan kenikmatan yang luar biasa ini, banyaklah beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Banyaklah beramal, mencinta kepada Allah, merindu kepada Allah. Kalau bisa seperti apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis tentang tingkatan al-ihsan, anta budallaha ka'annaka tarah. Yaitu engkau mengibadahi Allah, kata beliau, seolah-olah engkau melihatnya. Ini adalah ibadahnya orang-orang yang mencinta dan merindu kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini, kedekatannya, kerinduannya, kecintaannya kepada Allah itu terkoneksi, terhubung dengan kenikmatan dan kelezatan nanti ketika dia melihat kepada wajah Allah di dalam surga nanti. Ya, ya, kita gak bisa ngebayangkan sekarang, gak bisa ngerasakan sekarang, gak bisa nebak-nebak juga. Ya, gak bisa. Karena kenikmatan surga itu sudah dikatakan oleh Nabi, gak pernah dilihat oleh mata manusia, gak pernah terdengar oleh telinga manusia tentang hakikatnya, dan gak pernah terbetik dalam hati manusia. Karena saking luar biasa, 99 rahmat Allah, Allah limpahkan semua di sana. Satu saja rahmat Allah yang Allah turunkan untuk alam ini, berlangsung alam ini dengan kehidupan yang baik ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Baru satu. 99-nya nanti di hari kiamat di dalam surga. Enggak kebayang oleh kita. Ya. Dan yang paling nikmatnya adalah melihat kepada wajah Allah. Sekarang enggak bisa kita untuk merasakannya, menebaknya. Gimana ya? Udah enggak usah tanya gimana deh, ibadah saja. Ya, ibadah saja sama Allah. Ya. Bahkan di dunia saja orang yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan merindu kepada Allah, dia merasakan nikmat yang luar biasa. Ya. Ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Ya. Kebahagiaan rohani yang tiada tara, yang tiada tanding, yang bahkan tidak bisa diganti dan dinilai oleh ahlu dunia dengan dunia yang mereka punya. Itu baru di dunia. Makanya orang-orang yang hatinya sudah terpenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, mengibadahi Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak akan pernah mau mengganti hal itu dengan dunia yang manapun. Coba antum lihat orang-orang saleh, al-muqarrabin. Iya kan? Dia tidak akan mau ganti dengan dunia yang manapun. Setiap ada penawaran kesenangan dunia, dia tolak. Ya, kalau dia harus mengorbankan kesenangan batin dan jiwa yang pernah dia rasakan dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Ini baru di dunia. Ini baru di dunia. Dan tentunya belum seberapa kalau dibandingkan dengan kenikmatan, kelezatan yang akan dirasakan oleh orang yang masuk ke dalam surga, dan khususnya ketika dia melihat kepada wajah Allah. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hal yang luar biasa yang setiap kita tentunya ingin untuk mendapatkan kenikmatan dan kelezatannya. Oleh karena itu, jangan tersibukkan dengan kehidupan dunia. Kita akan merugi. Kita akan kehilangan kenikmatan yang luar biasa ini. Ya. Apakah kita rela untuk mengganti kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa ini dengan kehidupan dunia yang hanya menjanjikan kefanaan dan kesengsaraan hidup? Ya. Apa ada orang yang mengejar dunia itu, semakin dia kejar maka dia semakin bahagia? Ada enggak? Saya mau tahu orangnya, yang mana itu orangnya itu? Ya bolehlah sekali-sekali kita kenalan, ya kan? Bapak betul bahagia dengan dunia Bapak yang sudah Bapak peroleh. Jujur tapi. Dari hati kecil. Enggak ada itu, enggak ada. Orang kalau sudah jauh dari agama, sibuk dengan dunia, sengsara hidupnya sudah pasti itu. Cuma dia kelabui, ya, dia bodohi dirinya sendiri dan menyangka bahwa dirinya bahagia. Padahal kalau dia tanya batinnya, hati kecilnya, dia akan menjerit. Karena siksa dunia itu datang kepadanya dalam keadaan dia terus mengejar dunia. Ya. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, para ashabud dunia itu dalam keadaan mengenaskan. Kalau mereka mau jujur untuk diri mereka sendiri, mereka akan berteriak, mereka akan menjerit untuk minta pertolongan kepada Allah atau kepada siapa yang bisa membantunya. Tapi karena mabuk kepayang dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menipunya, sampai-sampai dia tidak lagi merasakan bahwa sungguhnya dia sedang tersiksa dengan dunianya. Dia itu sengsara sungguhnya, tapi dia karena saking rakusnya terhadap dunia, dia sampai lupakan kesengsaraan hidupnya demi dunia. Mana ada orang yang mengejar dunia itu duduk santai, tenang, nyaman, tentram? Ya, enggak ada. Kalau dia mau jujur, dia akan berkata bahwa hatinya tersiksa, batinnya tertekan, jiwanya hampa. Ini bagi orang-orang yang jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu pasti. Ayat yang sering kita bacakan, Allah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia mendapatkan kehidupan yang sengsara. Berpaling dari mengingat Allah, dia akan mendapatkan kehidupan sengsara. Nah. Jadi melihat kepada wajah Allah ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Mungkin kalau kita ingin sedikit memberikan gambaran, ya, meskipun tidak bisa dikiaskan ini. Sebab melihat kepada wajah Allah ini kenikmatannya tiada batas. Kenikmatan yang tidak akan bisa kita bayangkan sekarang. Tapi paling tidak memberikan gambaran. Ya. Secara kehidupan nyata yang ada di tengah manusia. Sekarang kalau ada seorang yang sedang jatuh cinta saja. Iya kan? Falling in love katanya. Sedang jatuh cinta. Dalam keadaan seperti ini, ya, hatinya mencinta, hatinya merindu kepada kekasihnya yang sudah lama terpisah jauh, ya, oleh jarak yang memisahkan, samudra yang terbentang, daratan yang subhanallah, biasanya bahasanya kan puitis begitu. Nah, setelah itu Allah takdirkan dia bertemu, ya, apa rasanya? Ya, nggak usah jauh-jauh lah daripada kita mengkhayal. Tamam. Orang yang sudah suami istri sekarang, antum safar sekian lama, ya, bertahun-tahun nggak ketemu istri, sekali ketemu gimana rasanya? Ya. Subhanallah, hadza huwa. Itu sama makhluk, yang banyak kekurangannya, yang banyak kelemahannya. Ya. Baru ketemu 5 menit, setelah itu ribut. Ya, awalnya Masya Allah, setelah itu ribut. Suami istri. Ya kan? Lah bagaimana dengan masalah orang yang merindu, mencinta kepada Allah, ya, yang kenikmatannya luar biasa, tanpa batas di hari kiamat kelak, tidak bisa dibayangkan. Nah, oleh karena itu ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita haramkan diri kita untuk mendapatkan kenikmatan ini. Ya, mulailah dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita robah pola pikir kita dalam hidup ini untuk mengejar akhirat, bukan untuk mengejar dunia. Banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah, banyak belajar, banyak taklim, banyak beramal. Ya. Sehingga di dunia ini insya Allah kita akan merasakan nikmatnya sebelum akhirat kelak. Dan di akhirat kelak kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah melihat Allah pada hari kiamat. Jadi akan dilihat di padang hari kiamat oleh orang-orang yang beriman, kemudian ditambahkan dalam hal ini yaitu orang-orang munafik dari umat ini dan sisa-sisa atau orang-orang belakangan yang tersisa dari ahli kitab. Namun setelah itu bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka dihijabi. Mereka tidak lagi bisa melihat Allah. Ya, makanya Allah katakan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, pada hari itu mereka akan dihijabi dari Rabb mereka, dari melihat Allah. Mereka tidak akan lagi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang kedua. Kata beliau. Wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Rabb-nya. Hal itu diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Kemudian beliau sebutkan riwayat-riwayatnya dari Ibnu Abbas dari beberapa jalan yang telah beliau sebutkan. Dan kata beliau, "Al haditsu 'indana 'ala zahirihi kama jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadisnya menurut kami sesuai dengan teksnya, secara zahirnya kita ambil sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentangnya tanpa ilmu adalah bid'ah, dan kita beriman dengan apa yang datang sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan teksnya, dan kita tidak perlu berdebat dengan seorang pun mengenai hal itu. Ya. Masalah yang kedua adalah masalah melihat Allah ketika di dunia. Mengenai melihat Allah ketika di dunia, ketahuilah bahwasanya melihat Allah ketika di dunia itu adalah perkara yang mustahil. Ya. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah ketika di dunia dengan mata kepalanya, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Sehingga datang dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara tentang Dajjal, di antara yang beliau sabdakan, wa'lamu anna ahadan minkum layyara rabbahu hatta yamut. Ketahuilah bahwa salah seorang di antara kalian tidak akan melihat Rabb-nya sampai dia meninggal. Sampai dia wafat. Sampai dia mati. Tidak ada seorang pun yang melihat Rabb-nya. Jadi untuk di dunia, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Makanya tatkala Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah, Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 143, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya tidak akan pernah bisa melihatku fid dunya, ketika di dunia. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, akan tetapi lihatlah ke arah gunung, jika gunung itu diam kokoh berada di tempatnya, niscaya engkau akan melihatku. Tapi tidak, ya, gunung itu tidak seperti itu. Dan Nabi Musa alaihi salam tatkala Allah menampakkan dirinya, maka beliau pun terjatuh dalam keadaan pingsan. Ya. Tidak akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla ketika di dunia. Tidak diizinkan oleh Allah. Jadi kalau di dunia, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini masalah melihat Allah ketika di dunia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia pernah melihat Allah dalam keadaan jaga, dalam keadaan tersadar ketika di dunia, maka sungguhnya dia adalah kadzab. Dia adalah pendusta. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang melihat Rabb-nya sampai dia meninggal dunia. Ya. Kemudian bagaimana dengan Nabi SAW? Ini masalah yang ketiga. Ini yang diungkit oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Nabi melihat Rabb-nya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam beberapa riwayat. Ya. Masalah melihat Allah Azza wa Jal masalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Allah, melihat Rabb-nya ketika di dunia, di sini para ulama khilaf. Bahkan di antara as-sahabah, Ibnu Abbas menetapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, wa amr ru'yah faqad thabata 'an ibni abbasin ra'a muhammadun rabbahu bi fuadihi marratain, telah datang dari Ibnu Abbas secara benar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dengan hatinya, dengan penglihatan hati sebanyak dua kali, bukan penglihatan mata, penglihatan hati. Wa ankarat Aisyatur ru'yah, sedangkan Aisyah mengingkari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Ya. Yang diingkari oleh Aisyah adalah penglihatan mata. Karena kalau penglihatan mata, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melihat Allah, tidak Nabi Musa, tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara ahlul ilm ada yang menjamak bahwasanya yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi melihat Allah, maksudnya melihat dengan penglihatan hati, bukan penglihatan mata. Yang diingkari oleh Aisyah, yaitu bahwa Nabi SAW pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Sehingga tidak ada pertentangan. Ya. Kalau tadi telah disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, kita bacakan riwayatnya. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Asy-Sya'bi, dari jalan Mujalid dari Sya'bi, bahwasanya Ibnu Abbas pernah bertemu dengan Ka'ab di wilayah Arafah. Yani Ka'ab Al-Ahbar, seorang thiqah mukhadram, Muhadram ini artinya dia mendapati masa Rasulullah dan setelahnya. Tetapi dia bukan sahabi karena dia tidak beriman di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi justru beriman setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikisahkan bahwa disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya sebanyak 2 kali. Dalam sebagian riwayat disebutkan ra'ahu bi fuadih, bahwa Nabi melihat Rabb-nya dengan penglihatan hatinya, bukan penglihatan matanya. Ya. Sedangkan riwayat dari Aisyah kita akan sebutkan, Aisyah berkata sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim dalam sahih keduanya, kata Aisyah, "Wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma anzalallahu alaihi faqad a'zama 'ala Allahi al-fariyah." Barang siapa yang menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan Allah kepadanya, maka dia telah berdusta besar atas nama beliau. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jika engkau tidak memperbuatnya, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Ya. Kemudian kata Aisyah, barang siapa yang menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui berita untuk hari esok, apa yang akan terjadi pada hari esok, faqad a'zama 'ala Allahil fariyah, dia telah berdusta besar atas nama Allah. Barang siapa yang menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi pada keesokan hari, dia telah berdusta besar atas nama Allah. Kemudian beliau membacakan ayat, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit-langit dan bumi melainkan hanya Allah. Ila akhir al-ayah. Nah, ini 2 hal. Ya. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Aisyah di awal hadis ini, kata Masruq yang meriwayatkan dari Aisyah, "Kuntu muttaki'an inda Aisyah." Aku pernah bersandar pada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Aba Aisyah." Masruq kunyahnya adalah Abu Aisyah. "Wahai Abu Aisyah, salatun man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahil fariyah." Ada 3 perkara, barang siapa yang mengucapkan salah satunya, berarti dia berdusta besar atas nama Allah. Qultu wa mahun, aku bertanya, apa itu? Qalat, kata Aisyah. Nah, ini awal hadis yang kita sebutkan tadi. "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil fariyah." Barang siapa yang menyangka bahwasanya Muhammad melihat Rabb-nya, yakni maksudnya ketika di dunia, maka berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah. Kata Masruq, "Wa kuntu muttaki'an fajalastu." Sebelumnya aku bersandar, bertelekan di atas tanganku, kemudian aku duduk. Ya, duduk sempurna. "Fakultu, ya ummal mu'minin, andirini wala ta'jilini." Wahai ummul mukminin, sebentar, beri aku waktu, jangan terburu-buru. Bukankah Allah Azza wa Jal telah berfirman, "Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin." Dia telah melihatnya di ufuk yang nyata. Dalam ayat lain, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh dia telah melihatnya pada tempat yang lain. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Kata Aisyah, "Ana awwalu hadhihi al-ummah sa'ala 'an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah umat yang pertama, orang yang pertama bertanya hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, "Innama huwa Jibril lam arahu 'ala suratihi allati khuliqa 'alayha ghayra hatainil marratain. Ra'aituhu munhabitan minas sama'i ilal ard sadan azmu khalqihi ma bainas sama'i wal ard." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah mengenai dua ayat tadi, yang dimaksud oleh ayat itu adalah Jibril alaihi salam. Aku tidak pernah melihat Jibril itu dalam bentuk penciptaan aslinya kecuali pada dua kesempatan ini. Ya, seperti yang disebutkan dalam dua ayat tadi. Ya. Maka hanya ini saja aku melihat bentuk aslinya Jibril itu, yang aku melihatnya turun dari langit dalam keadaan bentuk penciptaannya yang asli itu sangat besar, menutupi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi bukan maksudnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, bukan, tapi melihat Jibril alaihi salam. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada seorang pun yang melihat Allah azza wa jal ketika di dunia. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra diangkat naik ke atas langit, dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaupun ada seperti Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, maka yang dimaksud adalah melihat dengan penglihatan hati, bukan dengan penglihatan mata. Ya. Dalam hadis Abi Dzar, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabb-mu? Kata Nabi, "Nurun anna arah." Hanya cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Dalam riwayat lain, "Nurun inni arah." Hanya cahaya. Demikianlah aku melihatnya. Dalam riwayat lain disebutkan, "Ra'aitu nuran." Aku hanya melihat cahaya. Berarti Nabi tidak melihat Allah. Maka penetapan Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya, yang dimaksud adalah dengan penglihatan hati, bukan dengan penglihatan mata kepalanya. Ini tiga masalah. Sudah? Paham? Masalah yang terakhir yaitu masalah bermimpi melihat Allah. Ya, di antara yang diriwayatkan seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan bahwa sampai diriwayatkan atau dikisahkan, wallahu a'lam tentang kebenaran kisahnya, Imam Ahmad ini bermimpi melihat Allah sebanyak 100 kali. Ya. Antum pernah enggak mimpi melihat Allah? Pak, siapa namanya? Hah? Yang di belakang antum? Pak Pras? Belum. Ada yang sudah pernah? Makanya jangan ngantuk di majelis ini, nanti mimpi. Nah, kita sedang cerita mimpi melihat Allah, yang tidur nanti bisa mimpi beneran. Ya kan, ke bawah dengar-dengar mimpi Allah gitu kan. Terus, nah, jangan ngantuk. Ini pembahasannya penting. Ya, bagaimana kalau ada orang yang mengaku mimpi melihat Allah? Dalam sebagian riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, Nabi menyatakan, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Aku pernah melihat Rabbku, yakni dalam mimpi, "fi ahsani surah." Dalam bentuknya yang terindah. Dalam bentuknya yang terindah. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah melihat Allah dalam mimpi ya, ini Sebaiknya kita bacakan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan di dalam majmu' fatawa wa maqalat mutanawiyah li Syekh Abdul Aziz bin Baz pada jilid yang ke-6 halaman 367. Ditanyakan kepada beliau, ma hukmu man yadda'i annahu ra'a rabbal izzati fil manam? Apa hukum orang yang mengaku bahwa dia pernah bermimpi melihat Allah Rabbul Izzah? Wa hal kama yaz'umul ba'd anna al-imama Ahmad bin Hanbal qad ra'a Rabbul Izzati wal Jalali fil manami akthar min 100 marrah? Apakah benar apa yang dinyatakan sebagian orang bahwa Imam Ahmad itu pernah bermimpi melihat Rabb-nya sebanyak lebih dari 100 kali? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam fatwanya, kata beliau, zakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa akharun annahu yumkin annahu yara al-insanu rabbahu fil manam. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dan yang selainnya menyebutkan bahwa mungkin, ini pembahasan penting, ingat ya, jangan blank ya, nanti salah memahami. Ya. Taib. Karena ada rincian-rincian ini nanti. Kata beliau, bahwa Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah dan yang lain menyebutkan bahwa mungkin seorang manusia bermimpi melihat Rabb-nya. Mungkin seorang manusia bermimpi melihat Rabb-nya. Walakin, yakunu ma ra'ahu laysa huwal haqiqah. Akan tetapi, apa yang dilihatnya di dalam mimpi itu bukan hakikatnya. Ini saja sudah ada dua hal. Pertama, masalah mungkinkah dia bermimpi melihat Allah? Mungkin. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam dan oleh para ulama yang lain, masalah mungkinnya mungkin seseorang bermimpi melihat Allah. Hal yang kedua, kata beliau, bahwa itu bukan hakikatnya. Dia melihat Allah tapi bukan secara hakikatnya dia benar-benar melihat Allah, tidak. Ya. Li'anna Allah la yushbihuhu syai'un subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada sesuatu yang bisa menyerupainya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Nah, kita manusia ini, kita berpikir, kita bermimpi, kita membayangkan sesuatu, pastilah dengan sesuatu apa yang sudah pernah kita saksikan. Iya. Toh kalau seandainya pikiran kita berkreasi untuk memikirkan, membayangkan, memimpikan sesuatu, tidak jauh-jauh dari apa yang pernah kita saksikan. Sementara Allah Azza wa Jal, tidak ada satupun yang pernah kita saksikan ini bisa menyerupai Allah. Oleh karena itu, kita tidak mungkin melihat Allah dalam mimpi, dalam keadaan bentuk yang sebenarnya. Secara hakikatnya itu tidak mungkin. Baik. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Lakin qad yara fi an-naumi annahu yukallimuhu rabbuh. Akan tetapi dia bisa bermimpi melihat Rabb-nya, yaitu Allah mengajaknya bicara. Wa mahma ra'a min as-suwar falaysat hiya Allahu jalla wa ala. Dan kata beliau, apapun bentuk yang dia lihat di dalam mimpinya itu bukan Allah azza wa jalla. لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى فلا شبيه له ولا كفء له. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. Wa dzakar Syekh Taqiyuddin rahimahullah fi hadza anna al-ahwal takhtalif bisababi halil 'abdir ra'i. Syekh Taqiyuddin, yaitu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, menyebutkan tentang hal ini bahwa kondisi masing-masing orang yang bermimpi itu bisa berbeda-beda sesuai dengan hamba yang bermimpi, sesuai dengan kondisi hamba yang bermimpi. Wa kullama kana ar-ra'i min aslahin nasi wa aqrabihim ila al-khairi kana ru'yatuhu aqraba ila as-shawabi was-sihhah. Tatkala yang bermimpi itu adalah termasuk orang yang paling baik, orang yang paling dekat kepada kebaikan, orang yang paling saleh, maka kemungkinan mimpinya itu lebih dekat kepada kebenaran dan kesahihan. Artinya, tergantung kondisi orang yang bermimpi. Kalau orang yang bermimpi ini adalah seorang yang saleh, seorang yang rajin ibadah sama Allah, mencinta kepada Allah, dia taat kepada Allah, meninggalkan larangannya, dia selalu menjaga syariat Allah. Nah, ketika dia bermimpi melihat Allah, mimpinya itu mempunyai nilai kemungkinan yang lebih dekat kepada kebenaran. Tapi apapun yang dia lihat, itu bukan Allah secara hakikat yang sebenarnya. Karena tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Tapi kemungkinan dia untuk dekat kepada yang benar, itu lebih dekat karena dia orang yang soleh. Nah, kalau dia semakin jauh dari kesolehan, mimpinya melihat Allah itu semakin jauh pula kemungkinannya untuk benar. Begitu. Apalagi kalau dia mimpinya yang enggak-enggak. Ya kan? Dia mimpi melihat Allah. Wahai fulan, jangan kamu ngaji lagi di Masjid Al-Madinah Cepogo. Ya. Loh, orang dilarang ngaji. Ya kan? Wah, ini setan itu. Bukan Allah, ya. Enggak ada orang bermimpi melihat Allah terus melarang dari kebaikan. Itu syaitan. Yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Allah. Sehingga jangan mengatakan, "Oh, saya mimpi melihat Allah." Ya, di situ Allah mengatakan, "Jangan ngaji lagi di Masjid Al-Madinah Cepogo." Itu syaitan. Ya, itu syaitan. Naam. Kamu kebanyakan mendengar tahdzir sampai ke bawah mimpi melihat Allah. Nah. Tayyib, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat kata beliau. Kata beliau, "Wa yumkinu ayasma'a sautan wa yuqalu lahu kadza if'al kadza walakin laisa hunaka surah musakhkhasah yaraha tushbihu syai'an minal makhluqat." Mungkin saja dia mendengar suara dan dikatakan kepadanya, perbuatlah ini, perbuatlah itu. Tapi dia tidak melihat suatu bentuk yang bisa disaksikan yang menyerupai sesuatu dari makhluk. Ya. Li'annahu subhanah laisa lahu syabih wala mathil. Karena Allah itu tidak ada sesuatu yang menyerupai dan menyamainya. Waqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rabbahu fil manam min hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rabbahu wa ja'a fi 'iddati turuq annahu ra'a rabbahu wa annahu subhanahu wa ta'ala wada'a yadahu baina katifaihi hatta wajada bardaha baina sadyaihi. Kata beliau, dan telah diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bermimpi melihat Rabb-nya. Datang dari hadis Mu'adz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari beberapa jalan. Dari beberapa jalan periwayatan bahwa beliau melihat Rabb-nya. Dan sampai disebutkan dalam riwayat itu Allah meletakkan tangannya di antara dua pundak Nabi sampai Nabi itu merasakan dinginnya tangan Allah di antara dua puting susunya. Ya. Disebutkan demikian. Nah. Tapi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetap saja tidak bisa dikatakan bahwa Nabi benar-benar melihat Allah pada hakikat yang sebenarnya. Karena tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini kaidah yang harus kita ketahui. Harus kita yakin. Kemudian kata beliau, waqad allafa fi dzalikal hafidhu Ibnu Rajab risalatan sammaha. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah telah menulis sebuah risalah yang beliau namai Ikhtiyarul Aula fi Syarhi Hadith Ikhtisamil Mala'il A'la. Wa hadha yadullu ala anna al-anbiya qad yarawna rabbahum fi an-nawmi fa amma ru'yatur rabbi fi ad-dunya bil 'ayan fala. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu juga bermimpi melihat Rabb mereka. Adapun melihat Allah dengan mata kepala ketika di dunia, maka tidak. Artinya tidak pernah terjadi. Nah. Sampai akhir dari fatwa beliau. Intinya itu. Jadi kalau kita simpulkan, pertama, apakah mungkin seseorang bermimpi melihat Allah? Kita jawab, mungkin. Ya. Lantas, apakah yang dia lihat dalam mimpinya itu adalah hakikat yang sebenarnya dari zat Allah? Kita katakan, la. Apapun yang dia lihat dalam mimpinya, maka dia tidak bisa melihat hakikat yang sebenarnya dari zat Allah. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa, kita katakan karena tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi melihat Allah azza wa jalla. Tetapi tetaplah tentunya tidak melihat hakikat yang sebenarnya dari zat Allah azza wa jalla. Yang jelas, semakin orang itu saleh, kalau dia bermimpi melihat Allah, kemungkinan benarnya semakin besar. Kalau dia semakin jauh dari kesalehan, kemungkinan benarnya semakin jauh pula. Ya. Apalagi kalau di dalam mimpinya ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, seperti dia diminta untuk berpuasa dengan puasa yang tidak disyariatkan, melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, berbuat perkara-perkara yang dilarang, yang haram, atau perintah untuk melakukan syirik. Ya, misalnya dia bermimpi, sembelihlah ayam jantan yang hitam di bawah pohon besar yang tumbuh di depan pondok pesantren. Ya kan? Al-Madinah Cepogo misalnya. Atau yang semacam itu. Ini syirik. Tidak mungkin dia melihat Allah. Sebagaimana orang yang melihat, bermimpi melihat Nabi. Apakah setiap orang yang bermimpi melihat Nabi, dia benar melihat Nabi? Hah? Apakah setiap orang yang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi itu syaitan tidak bisa menyerupaiku. Nah, apakah setiap orang yang bermimpi melihat Nabi, bahwa dia benar-benar melihat Nabi? Jawabannya tidak. Ya, meskipun syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi tidak semua orang yang bermimpi melihat Nabi bahwa dia benar-benar melihat Nabi. Bagaimana kamu bisa pastikan bahwa itu adalah Nabi sementara kamu saja tidak tahu sifat-sifat, ciri-ciri perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi datangnya pakai baju apa, kaos oblong gitu kan, pakai celana jeans. Ada kalungnya lagi. Waduh. Nabi dari mana itu? Ya, sudah dipastikan itu bukan Nabi, itu syaitan. Memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi yang datang kepadamu itu bukan Nabi, itu syaitan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Begitu juga dengan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin seseorang saleh, kalau dia bermimpi melihat Allah, maka mungkin dia melihat Allah, tapi bukan secara hakikatnya, karena tidak ada sesuatu yang bisa melihat, yang bisa menyerupai Allah Azza wa Jalla. Kemudian jawaban beliau rahimahullah tentang masalah Al-Imam Ahmad, kata beliau, amma an ru'yatil imami Ahmad li rabbihi la a'rifu sihhataha wa qad qil innahu ra'a rabbahu walakinni la a'lamu sihhata dzalik. Adapun mengenai Al-Imam Ahmad yang melihat Rabbnya, aku tidak tahu kesahihan kisah tersebut. Menurut sebagian cerita bahwa beliau melihat Rabbnya, Akan tetapi aku tidak mengetahui kebenaran kisah itu. Artinya beliau tidak tahu apakah itu benar dari Al-Imam Ahmad apa tidak, wallahu a'lam. Ya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah empat pembahasan mengenai melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita simpulkan, pertama, melihat Allah di hari kiamat. Melihat Allah di hari kiamat itu terjadi bagi orang-orang yang terjadi di Arasat yaumil qiyamah bagi orang-orang yang beriman, bagi munafik dari umat ini dan orang-orang belakangan dari ahli kitab. Ya. Orang-orang belakangan yang tersisa dari ahli kitab. Tapi kemudian di dalam surga yang hanya melihat Allah Azza wa Jalla adalah para al-mu'minin ahlul jannah, para penduduk surga. Ini masalah di hari kiamat kelak. Masalah yang kedua, melihat Allah ketika di dunia dengan mata kepala. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya. Bagaimana dengan Nabi SAW? Nabi pernah melihatnya dua kali, tetapi melihat dengan penglihatan hati, bukan dengan penglihatan mata kepala beliau. Ya, ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, bagaimana bermimpi dengan Allah? Kita katakan mungkin seseorang bermimpi melihat Allah, tetapi dia tidak melihat hakikat Allah yang sebenarnya, karena tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Semakin seorang itu saleh, maka kemungkinan kebenarannya semakin besar. Kalau dia jauh dari kesolehan, kemungkinan benarnya semakin jauh. Itu kesimpulannya, masalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Kita berpindah kepada poin yang berikutnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, masalah yang berikutnya adalah masalah timbangan di hari kiamat kelak. Qala, wal imanu bil mizan yaumal qiyamah kama jaa yuzanul 'abdu yaumal qiyamati fala yazinu janah ba'udah wa tuzanu a'malul 'ibadi kama jaa fil athar wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu 'amman radda dhalik wa tarku mujadalatihi. Beriman dengan timbangan pada hari kiamat kelak sebagaimana yang telah datang dalam riwayat. Seorang hamba ditimbang pada hari kiamat kelak, fala yazinu janaha ba'udah, maka dia tidak bisa mempunyai berat mengimbangi sayap seekor nyamuk. Dan ditimbang amalan-amalan para hamba sebagaimana yang datang dalam riwayat. Hendaknya kita beriman dengannya, membenarkannya, dan berpaling dari orang-orang yang menolaknya dan meninggalkan perdebatan dengannya. Ya. Masalah yang berikutnya adalah masalah al-mizan, masalah timbangan amal. Masalah timbangan amal ini adalah masalah yang datang penyebutannya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan al-ijma' dan al-ijma'. Baik. Adapun di dalam Al-Qur'anul Karim di antaranya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 dan 103, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun." Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, maka mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi diri-diri mereka di dalam jahannam mereka kekal selamanya. Al-Mu'minun ayat 102 dan 103. Di dalam hadis, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah, kata Nabi, kalimatani habibatani ila ar-Rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallah al-'azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Ini menguatkan ayat adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Dan as-salaf telah sepakat bahwa timbangan itu ada pada hari kiamat nantinya. Hanya saja para ulama berselisih. Apakah hanya satu timbangan saja untuk semua orang? Atau timbangannya banyak sesuai dengan jumlah umat, jumlah personil yang ada? Ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat timbangannya hanya satu. Adapun penyebutan timbangan di dalam Al-Quran dengan bentuk lafz, kata yang majmu', seakan-akan timbangannya banyak, itu hanya dilihat dari sisi apa yang ditimbang. Seolah-olah timbangannya banyak padahal cuma satu. Tapi karena banyaknya yang ditimbang, seolah-olah timbangannya banyak padahal cuma satu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa timbangannya banyak, ya, sesuai dengan jumlah umat dan personil yang ada yang ditimbang di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran selalu disebutkan dengan kata majmu' yang menunjukkan jumlah yang banyak, tidak dengan kata tunggal. Adapun penyebutan di dalam hadis dengan kata tunggal, ya, dengan kata mizan, bukan kata yang majmu', bukan dengan kata mawazin, ini dilihat dari sisi jenis timbangan. Semuanya satu jenis, yaitu semuanya adalah timbangan. Maka seolah-olah dia hanya satu, padahal banyak. Al-Muhim, kesimpulannya kata Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam syarah Lum'atil I'tiqad, kata beliau, intinya bahwa dua pendapat ini mungkin. Yang ini mungkin benar, yang ini juga mungkin benar. Kita tidak tahu hakikatnya. Mungkin timbangannya satu, mungkin timbangannya banyak. Wallahu a'lam. Baik, kesimpulannya itu. Juga ulama berbeda pendapat. Ya. Yang ditimbang itu apa? Apakah yang ditimbang itu adalah amalannya? Atau yang ditimbang itu lembaran catatan amal? Atau yang ditimbang itu orang yang beramal? Nah, ini juga para ulama silang pendapat, berbeda pendapat. Apa yang ditimbang di dalam timbangan tersebut? Karena kalau kita lihat riwayat-riwayat atau dalil-dalil yang bercerita mengenai timbangan pada hari kiamat kelak, ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Sehingga disebutkan tadi di dalam ayat, faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Ada orang yang berat timbangannya, berarti amalannya yang ditimbang. Ya. Ada yang ringan timbangannya, amalannya ditimbang sehingga dia masuk ke dalam neraka jahannam. Baik. Ada pula kalau kita lihat kepada hadis, hadis menunjukkan bahwa yang ditimbang itu apa? Ada hadis yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amal, bukan amalannya. Seperti hadis bitaqah. Tahu hadis bitaqah? 99 gulungan semua adalah catatan amalan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Yang masing-masing gulungannya kalau dibentangkan maka jaraknya sejauh mata memandang. Semuanya adalah catatan dosa. Jumlahnya 99. Lantas 99 catatan dosa ini diletakkan pada satu anak timbangan. Kemudian dikeluarkan sebuah kartu yang bertuliskan La ilaha illallah yang dipunyai hamba tersebut. Diletakkan pada anak timbangan yang lain, ternyata catatan 99 gulungan yang isinya adalah perbuatan-perbuatan dosa itu timbangannya lebih ringan dibanding timbangan satu kartu yang bertuliskan La ilaha illallah. Berarti yang ditimbang apa? Apa yang ditimbang? Catatannya. Sebagian riwayat menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah orangnya, seperti riwayat yang disebutkan dari hadis Abi Hurairah, innahu la ya'tir rajulul 'azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udhah. Pada hari kiamat kelak akan ada seorang yang besar, gemuk, ya, datang ke hadapan Allah, namun di sisi Allah beratnya itu tidak menyamai sayap seekor nyamuk. Gede besar, ya kan, ototnya keluar semua, mentekol gitu kan. Ya kan? Ya. Ketika dia datang pada hari kiamat kelak ke hadapan Allah, dia ditimbang, ternyata beratnya tidak menyamai berat sayap seekor nyamuk. Bukan tidak menyamai berat seekor nyamuk ya, sayap seekor nyamuk. Pernah lihat sayap nyamuk? Kecil sekali. Kita pun melihatnya sulit. Ya. Ternyata orang besar yang gemuk besar tadi badannya, beratnya di sisi Allah tidak menyamai sayap seekor nyamuk. Berarti yang ditimbang di sini apa? Ya, orang yang beramal. Ya. Nah, bobot di hadapan Allah Azza wa Jal tidak tergantung dengan badan yang besar. Belum tentu orang yang sering ke gym itu, ya kan? Yang sering angkat barbel apa itu lebih berat, belum tentu. Ya. Nah, yang kurus cungkring, kalau amalannya banyak, dia akan lebih berbobot di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, ini semua menunjukkan bahwa ada yang menunjukkan amalannya yang ditimbang, ada yang menunjukkan bahwa lembaran amalan itu yang ditimbang, ada yang menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah pelaku amal. Namun sebagian ulama, dan ini yang dikatakan sebagai pendapat yang baik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kata beliau, sebagian ulama itu memberikan cara pengkompromian yang bagus. Apa itu? Sebagian ulama berpendapat mengenai dalil-dalil tadi bahwa secara hakikatnya yang ditimbang itu adalah catatan lembaran amal tadi. Ya, jadi hakikatnya yang ditimbang adalah catatan lembaran amal. Ya, lembaran-lembarannya itu yang ditimbang. Namun timbangan itu akan berat dan akan ringan sesuai dengan amal yang tercatat di dalamnya. Jadi seolah-olah amalan juga ditimbang. Nah, pelakunya dia akan punya nilai yang besar, yang mulia di sisi Allah atau tidak, tergantung catatan amal yang ditimbang tadi. Jadi semuanya ditimbang. Ya. Tidak ada yang tidak dengan pengertian seperti yang telah kita sebutkan. Ya. Hakikatnya yang ditimbang adalah lembaran catatan amal. Ya. Namun bobot berat atau ringannya tergantung amalan yang tercatat di dalamnya. Dan pelakunya akan mulia dan besar nilainya di sisi Allah atau tidak, tergantung catatan amalnya yang ditimbang. Jadi dengan pengertian seperti ini, berarti semuanya seolah-olah ditimbang. Sehingga tidak ada dalil yang tidak difahami dengan benar. Paham ya? InsyaAllah ya? Nah. Ini masalah timbangan pada hari kiamat kelak. Jadi ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini kita telah menyelesaikan 3 poin pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Pembahasan yang kedua adalah masalah melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dan yang ketiga adalah masalah timbangan pada hari kiamat. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini materinya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita keberkatan yang banyak. Mengampuni dosa-dosa kita. Memberkahi ilmu dan kehidupan kita. Kemudian kita juga berharap kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah selalu menjaga semangat kita dalam menuntut ilmu, beramal, berdakwah. Dan kita juga berharap kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Wallahu a'lam bissawab. Baik, di sini ada pertanyaan. Surga belum pernah terlihat oleh mata dan belum terdengar oleh telinga. Ya, ini kenikmatan-kenikmatan surga. bukan tentang surganya, kenikmatan-kenikmatan surga, betapa hakikatnya itu, hakikatnya ya, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia tentang hakikatnya. Adapun mengenai beritanya, ya sudah kita dengar ya, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi mengenai hakikatnya bagaimana, itu yang tidak pernah terlintas di penglihatan kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, tidak pernah terbetik di dalam hati kita. Nah, bagaimana dengan Nabi ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan penghuni surga dan neraka? Iya, ini adalah mukjizat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya, surga dan neraka itu sudah ada. Itu yang diperlihatkan kepada Nabi sebagiannya. Yang diperlihatkan kepada Nabi sebahagiannya. Nah, beliau melongok ke surga, ya, maka beliau melihat bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah al-fuqara, orang-orang kiri, orang-orang fakir. Mayoritasnya. Kenapa? Karena orang-orang fakir itu, ya, dia enggak punya apa-apa, apa yang mau dia pertanggungjawabkan? Lebih mudah untuk dia meraih surga Allah dengan kemiskinannya kalau dia mau mendekat kepada Allah. Tapi kalau kiri sombong, ya kan? Sombong, atau kata orang Jakarta songong, ya, udah kiri tapi enggak tahu diri, rakus terhadap dunia tapi tetap saja kiri, ya kan? Nah, ada enggak yang kayak gitu? Ya banyak. Wakeh. Ya. Kathir kata orang Arab. Ya. Nah, ini belum tentu dia masuk surga. Ya, semoga Allah lindungi kita dari itu. Jangan sampai kita mengharamkan diri kita dua kenikmatan sekaligus. Sudah di dunianya kiri, surganya masuk api neraka. Ya Allah. Kasihan banget. Semoga Allah lindungi kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya. Ya. Kita berharap kepada Allah semoga di dunia ini Allah beri kita kekayaan, kecukupan, dan ketika kita meninggal dimasukkan ke dalam surga. Nah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melongok melihat ke dalam api neraka, maka yang paling banyak dilihat oleh Nabi dari penduduk api neraka itu adalah an-nisa, para wanita. Ya. Kenapa? Karena para wanita itu yukthirnal la'an wa yakfurnal 'ashir. Banyak mencela, banyak melaknat, suka mengumpat dan durhaka kepada suaminya. Ya. Sampai-sampai kata Nabi, kalau seandainya engkau berbuat kebaikan kepadanya sepanjang waktu, sepanjang masa, dan engkau mempunyai satu dosa, satu kesalahan saja, dia akan mengatakan kepadamu, lam ara fika khairan qat. Ya, aku enggak pernah lihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Ya, kalau dia sudah emosi, kalau dia sudah marah, kalau dia sudah kehilangan akal sehatnya, dia melihat suaminya seolah-olah orang yang paling jahat. Enggak ada baik-baiknya sudah. Ya, ceraikan aku. Kalimatnya selalu ceraikan aku. Ya. Nah. Aku enggak bahagia. Aku ya sudah, wanita biasanya seperti itu. Sehingga mereka banyak masuk ke dalam api neraka. Ya, suka mengumpat, suka mencela. Kemudian suka durhaka kepada suaminya. Tidak mengingat dan mengenang kebaikan suaminya. Nah, makanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak as-sadaqah wal istighfar. Wanita itu banyak sedekah dan banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Pertanyaan yang kedua, apa hukum memurajaah Al-Quran di dalam hati ketika buang air besar? Bolehkah? Ya, kalau cuma dalam hati, ya bolehlah zikir. Ya. Dalam hati ya, hanya sekedar apa, supaya tidak berpikir hal yang negatif atau hal yang tidak baik. Dia mengingat apa yang sudah dia hafal, ya nggak ada masalah. Bahkan terkadang dalam waktu BAB ini orang gampang mengingat dibanding di waktu yang lain. Ya, kalau di waktu lain dia nggak ingat, waktu BAB ingat kape. Allah musta'an. Tapi dalam hati tidak melafadzkannya, ya dalam hati saja. Apa hukum membaca Al-Quran di tengah-tengah apa ini? Setelah baca isti'adzah lalu baca basmalah, bila sudah terlanjur haruskah mengulangnya? Artinya sudah baca Al-Quran tapi belum beristi'adzah, tidak ada masalah. Ya. Karena dia lupa, kemudian dia membaca al-isti'adzah, kemudian melanjutkan membaca Al-Quran, tidak masalah. Nah. Karena perintahnya di dalam Al-Quran, fa'idha qara'ta al-Quran, fasta'idh billah minasyautanir rajim. Kalau engkau membaca Al-Quran, ya, maka apakah di awal atau di tengah, karena dia lupa, dia masih termasuk orang yang membaca Al-Quran, maka dia boleh membaca al-isti'adzah. Ya, tentunya yang paling utama di awal ketika dia akan membaca. Tapi kalau dia lupa, dia baca di tengah, dia masih termasuk orang yang membaca Al-Quran, sehingga masih termasuk orang yang mendapatkan pensyariatan untuk membaca al-isti'adzah. Nah, bagaimanakah seorang harus berbakti kepada ibunya apabila dia tersibukkan dengan urusan anak dan istrinya? Mana yang harus lebih diutamakan ketika ibu membutuhkan meminta kita merawatnya? Ya tentunya bagi kita seorang anak dan kita sudah berkeluarga, ternyata kita mendapatkan orang tua kita, orang tua yang memang butuh untuk kita rawat, ya. Semestinya kita tidak membuat kondisi ini harus kontradiktif. Dalam artian, kita berupaya untuk merawat orang tua kita dan juga keluarga dan istri kita. Itu yang terbaik. Semuanya bisa kita rawat. Ya mungkin dalam sebagian keadaan kita harus mendahulukan yang mana. Ya tentunya melihat kepada siapa yang paling membutuhkan kepada perawatan kita pada waktu itu. Ya. Kalau dalam keadaan kondisi ibu kita tidak membutuhkannya, jangan kita dahulukan ibu kita. Kalau memang istri kita yang lebih membutuhkan kehadiran kita dan perawatan kita pada waktu itu. Kalau yang membutuhkan ibu kita, maka ibu kita. Masing-masing sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Ya. Kalau tidak mungkin dikumpulkan antara keduanya, kita harus memilih mana yang harus kita tunggui, kita rawat dengan baik, istri atau orang tua. Ya. Maka kalau melihat kepada hadis yang panjang, hadis tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, di mana dia berbuat amalan, salah seorangnya berbuat amalan baik, di mana dia menjaga dan melayani orang tuanya bahkan lebih dari istri dan anak-anaknya, maka tentunya orang tua yang lebih didahulukan. Ya, orang tua lebih didahulukan. Ya, istri dan anak-anak suruh ngalah dulu. Nah, misalnya harus kita tinggal di tempat orang tua untuk merawatnya karena orang tua sedang sakit parah. Ya, sebagai istri dan keluarga yang baik, tentunya dia akan memahami dan memaklumi hal itu. Ya, dia harus bersabar terlebih dahulu. Karena kondisi orang tuanya dalam keadaan harus ditunggui misalnya. Nah, ya sang istri alangkah indahnya kalau dia mau memahami suaminya, sehingga kebutuhan-kebutuhannya kalau dia dapat menunaikannya dengan sendirinya, maka itu lebih utama. Baik, kalau tidak tentu suami tetap menunaikan tanggung jawab tanpa melepaskan perhatiannya kepada istri dan anak-anaknya, di tengah-tengah dia mengurus orang tuanya. Al-muhim, ikhwani ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, selama tidak bertentangan, maka keduanya akan kita tunaikan. Ya. Dan masing-masingnya sesuai dengan kondisi dan keadaannya, mana yang lebih membutuhkan. Nah, kalau harus memilih salah satu, barangkali orang tua kita, ya, orang tua kita lebih utamakan, dan kita meminta istri kita untuk sabar terlebih dahulu. Sebagai contoh misalnya, contoh simpel aja. Ya. Orang tua kita minta untuk dibelikan sesuatu yang menjadi keperluannya. Sementara istri kita juga minta sesuatu yang menjadi keperluannya. Sementara dana kita terbatas. Mana yang kita kedepankan? Istri, sayang istri atau sayang ibu? Ya. Kita dahulukan orang tua kita, ibu kita, istri kita, minta kita minta untuk sabar dulu. Ya. Sabar dulu. Nah, sampai kita mendapatkan kelapangan rezeki. Sebagian manusia, dia sangat sayang kepada istrinya, ya, sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, sampai-sampai melalaikan kebutuhan orang tuanya. Dan sebagian bahkan, kalau dalam kondisi yang seperti ini bertentangan antara, dia harus memilih apakah memenuhi kebutuhan, keperluan, permintaan ibunya atau istrinya, maka dia pilih istrinya. Ini salah, keliru. Dia kedepankan orang tuanya. Nah, dia kedepankan orang tuanya. Maka sebagai istri yang baik, istri yang salihah, dia pasti akan memahami kondisi dan keadaan suaminya. Akan membantu dan mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya juga demikian. Seorang suami yang baik, seorang suami yang salih, tentu dia akan mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bukan menjauhkan istrinya dari orang tuanya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang sebagian kita merasa bahwa suami lebih patut untuk ditaati oleh istri. Kita kadang mau adu gengsi. Mau menguji istri kita. Dia lebih sayang siapa, orang tuanya atau kita. Sehingga kita pertentangan. Kita pertentangkan antara keinginan kita dengan keinginan orang tuanya. Orang tuanya minta untuk dia datang ziarah, kita katakan tidak. Padahal kita mampu untuk memenuhi. Ya, kita bisa mendukungnya. Nah, maka sebagai suami yang baik, hendaknya dia mendukungnya, bukan mempertentangkannya. Barakallahu fikum. Apakah hukum seorang wanita yang keguguran itu sama seperti wanita yang melahirkan? Berapa batas waktu nifasnya? Bolehkah membaca Al-Quran? Hukum seorang wanita yang keguguran sama seperti wanita yang melahirkan. Dia mengalami nifas. Selama ada darah yang mengalir setelah dia keguguran itu, maka dia mengalami nifas. Berapa batas waktunya sampai darahnya berhenti? Jumhur ulama membatasi nifas yang paling maksimal itu 40 hari. Lebih dari 40 hari dianggap sebagai mustahadhah, wanita yang mustahadhah. Ya, gangguan, bukan darah nifas. Lebih daripada 40 hari. Wallahu a'lam. Bolehkah membaca Al-Qur'an? Boleh. Baik dari hafalannya ataupun dari mushaf, dengan syarat bahwa dia menjaga kebersihan tangannya, kebersihan dirinya, sehingga kotorannya tidak mengenai mushaf Al-Qur'an. Bagaimana urutan langit dunia sampai pada Allah serta ukurannya, jaraknya? Jazakumullahu khairan, wallahu a'lam bissawab. Enggak tahu saya. Tanyanya jangan yang aneh-aneh. Apa maksudnya mata hati? Dalam kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah dengan penglihatan hatinya. Ya, penglihatan hati adalah penglihatan pengetahuan. Ya, keyakinan, Terkadang seorang tidak melihat, seperti orang buta. Orang buta, dia tidak melihat dengan mata kepalanya, tapi terkadang dia menyadari adanya sesuatu di hadapannya dengan hatinya. Ya, karena firasatnya peka, kemudian hatinya juga peka, sehingga dia tahu bahwa ada sesuatu di hadapannya. Terkadang dia jalan tanpa dia tersesat, padahal dia buta. Dia bisa mundar-mandir, wira-wiri ke sebuah tempat tanpa dia tersesat. Karena ya, apa yang menuntunnya? Penglihatan, penglihatan mata hatinya. Ya, dia tahu betul dengan mata penglihatan batinnya kemana arah jalan, bukan dengan penglihatan matanya. Nah, contoh gampangnya seperti itu. Baik. Ada yang mengatakan bahwa mushaf Al-Quran dan tulisannya adalah makhluk, tetapi isinya adalah kalamullah. Apakah pernyataan ini bisa dibenarkan? Iya, seperti pembahasan kita tadi, ya, bahwa makanya saya katakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, apa yang kita hafal, apa yang kita tulis, semua itu adalah Al-Quran, kalamullah. Tapi perbuatan kita membaca, perbuatan kita menulis adalah makhluk. Kemudian tinta yang kita pakai, lembaran yang kita pakai adalah makhluk. Mushaf yang dipakai sebagai tempat dituliskannya Al-Quran adalah makhluk. Tapi kandungannya, muatannya, yang dituliskan, yang dicatatkan adalah Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Hanya saja permasalahan seperti ini tidak usah kita jadikan sebagai pembicaraan yang kita sebarkan dalam bentuk yang mutlak atau dalam bentuk yang global sehingga bisa disalahpahami. Ini kita singgung hanya sekedar untuk menjelaskan hakikat sebenarnya. Ya, tapi mengatakan apa yang ditulis, apa tulisanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, enggak perlu. Enggak perlu. Seperti orang yang mengatakan lafadzku dalam membaca Al-Quran adalah makhluk, ini enggak perlu. Ya, bahkan ini adalah perkara bid'ah dianggap oleh ahlul ilm. Ya, pelakunya adalah sahibu bid'ah karena menimbulkan kesamaran. Sesuatu yang tidak ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyinggungnya hanya dari sisi kita ingin menjelaskan duduk masalahnya. Sehingga kita tahu mana sisi yang benar, mana sisi yang salah. Tapi secara mutlak, kita jadikan sebagai ucapan yang umum bahwa lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, itu enggak boleh. Atau tulisanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, itu juga enggak boleh. Atau yang semacamnya. Sudah cukupkan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.